curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha, 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap. Lihat Bapak Sami, dia langkah gagahnya, stop kanan dan kiri mobil dan sepeda. Kok ngeblung masih nembok, waduh, polisi beutung mau nyetopi mobil dan sepeda kanan dan kiri. Walah. Oke, Dor. Ketemu mani karanya kaki samitin hari acara curanmor, curan perasaan dan nomor. Dan saya punya cerita sing jot. Waduh, melong banget ke lor, dulur. Temenan yakin. Kayak ngapa tiliki bayu. Paling seger dari hakim pengadilan agama. Jajal kalau orang seneng pribemes ya. Agar kira-kira pancen anak kasus perceraian, anak kasus pada pegatan. Waduh, ngejo siap mengharap dewek ngetik randane. Oh ala jajan. Tapi orang ketidaknya nyusikin jatahnya adalah menghukum mereka-mereka yang telah melakukan tindakan perselingkuhan. Pokoknya dinaikin nyong akan mengadakan perhitungan gobong-gobong menungsa-menungsa sing pada serambang-serembang gulih-gulih nang alam dunia. Kenyon ceritanya wis nyekel wong telu, wong lanang telu keja sing arep tak sidang nang nyong dinaikin. Ayo, terdakwa sing pertama atas nama Nurisam. Kakek Nurisam, bener kok jenane Kakek Nurisam. Gue lu takon iki mandan aso jajan, lajak ora mendelik-mendelik. Pet cukil lan nyong apa? Tak cukil parut gawe santen kapok Rika. Ora usah gumede Rika, ora usah kemampleng jajal. Wong menungsa karo wong tua ora manut kok. Nek tes di wisuda kowe batik, nek tes di wisuda kowe batik kene karo maring omah. Gawe selametan apa gawe syukuran kene nang omah, gawe kelayaban maring pengadilan. Mahasiswa tapi orang ngerti aturan bebat protes nih kak. Eh, Rika kamu harus sapa Rika? Ya karo kowe, harus sama maning, ha? Nanti ngomong mahasiswa-mahasiswa barang. Dari kamu mahasiswa, ha? Eh, nyona kene hakim nyong, nyona kene hakim ge lo, nyona kene hakim ge apa? Hakim. Hah? Hakim? Hakim, nyona kene hakim. Oh ala hakim ya. Ujang lu mahasiswa mbok terus diwis sudak lah ban mari ngene-ngene. Pernah di ngangguk lambe kayak mahasiswa terus diwis sudak. Ki jenane toga iki. Ki jenane toga iki. Ki toga lambene nyong ya. Toga. Ki lambene hakim ki nang dinding pancen kaya piye? Nang dinding ngene hakim ki lambene kaya piye? Wong ajar kowe ya kemampleng kowe ya. Jagong lur Nurisam jagong. Takoni nang nyong kok iki. Kowe mbojo pirang taun? Oh, nyong 10 tahun nyong limbojo, Pak. Karo wong ndi? Bringkang. Nyong takon karo kowe tolong jawab sing jujur. Selama pernikahan 10 tahun kowe karo bojomu, kowe serambang-srembeng karo wadonan liya ping pira jajal? Kowe diselingkuh karo wadonan liyane ping pira jajal, ha? Ping pira kowe, ha? Nyong selama bojo serambang-srembeng karo wadonan liyane ping pira? Ping pira. Wah, nyong. Lah, ping 10 rok. Ping 10. Ping 10 lah ora ke ora kim. Ping 10 ora ke. Kok iso rambang srembeng karo wadonan ping 10? Masyaallah. Bojo 10 tahun kok iso rambang srembeng ping 10. Ben taun kowe dadi wadonan ya. Nyong janjane ben taun malah kepengene gantine ganti motor, tapi wong nanu duit ora medeng-medeng dadi ya ganti wadonan bae nyong. Padahal hukum nang nyong. Kok dinaiki juga kowe kudu ndungak maring Kalimantan. Kang Cilacap Kalimantan numpak becak. Genjot dewek, ya jom becak lah, masa gak kemarin Kalimantan mbak becak lah, ya jom belah menu lah, Jan. Bes, udah sangat reang kue, pokoknya tidak kaya juga, aku udah mangkat kemarin Kalimantan numpak becak, genjot dewek. Kali pikir, harus kaya kecarane ya, harus kaya kecarane ya, urip nang alam dunia, bojo 10 tahun kok diserah, bang serimek kalau ada orang liane, bisa bodoh, pria macam apa kau? Kali pikir, ganti, terdakwa berikutnya, Sariman, panggil Sariman, kone. Kule ingkang namine Sariman, Pak Hakim. Wah, kowe jenenge Sariman ya. Oh, ya. Tengane pancen jenengane kowe pas karo raimu. Jenengane Sariman, raine kaya saringan. Wis ngene ya, Kang. Tak takoni nang nyong, kowe gapane apa kowe? Gapane nyong? Gapane Rika, Pak? Gapane nyong sing ngenjoti Rika, Mbok. Ngenjoti nyong kepriwe? Lah iya, kapan bengi suara nyong sing ngenjoti Rika? Genjoti nyong sing kaya ngapa, sing dik? Se, dari malah kelalen, nyong gue sampe tahun 2002 loh. Gue tuh sepene, Pak Hakim. Nyong gue jadi tukang ngedong-ngedong. nyong gue jadi tukang genjot odong-odong. Gue jadi tukang genjot, wah aku cari-cari nyong odong-odong apa kurang ajar gue ya, kurang ajar gue ya jago. Oh, ngomong karo hakim kok kayak ngomong karo pedus wae kowe sembarangan. Ya kong, nyong takon karo kowe iki. Kowe bojone pirang taun? Nyong bojone sapet ramane nyong ninggal, Pak. Sapet ramamu ninggal. Sapet ramane nyong mati, Pak. Wong anu akhire nyong milih karo biyunge dhewek wae lah. Main kono ora kelihatan dunyane. Kowe bojone karo biyungmu dhewek. Bojone karo biyunge nyong dhewek, Pak. Ya ge aduh apa kemangan tanduran ge akhire ya ya wis satu koyo apa kemana jan ya wis ora penting bagiku nyong ora ngurusi kaya gue kowe bocok karo bingung pirang tahun 10 tahun Pak wae di Slambang Slembeng selama 10 tahun karo wadonan liyane pimpinan kowe heh pimpinan kowe jujur wae jujur ping telu Pak ping telu ping telu Pak kowe bocok 10 tahun nuli selingkuh kur ping telu tok Pak bangunan adine nyong sing wadon kur telu tok kowe bocok karo bingung dhewek kuli selingkuh karo adik-adikmu dhewek iya Pak Aduh, panjang sekarang. Ya, wis. Kau udah diselingkuh pintelu gue ya. Kau udah 10 tahun diselingkuh pintelu gue ya. Pintelu, Pak. Kau tak hukum, Nanyong. Hukum apa, Pak? Kau dinaiknya kudulunga maring Kalimantan, ya. Kudulunga maring Kalimantan. Bolak-balik tegawani motor. Maring Kalimantan? Bolak-balik numpak motor. Numpak motor. Tapi, Pak, aduh banget Kalimantan. Oh, si mending kowe. Si mending kowe. Mau, ke. Terdakwa sing pertama. Bojo 10 tahun udah diselingkuh ping 10. Nanyong tak hukum maring Kalimantan numpak. Becak ngejot dewek. Ini mending kawan numpak motor. Wis nyala cepetan. Siki panggilan untuk terdakwa ketiga. Rakiwan. Maju Rak. Rakiwan maju. Kulo Pak Hakim, Pak Rakiwan. Oh, ya. Ya kong. Nyo langsung baik. Takon maring Rika. Rika mbojo pirang tahun? 10 tahun Pak. Selama 10 tahun gue Rika di Serambang Serembeng karo wadonan diane ping pira? Pisan tok, Pak. Dene pisan tok. Ya wong nanun be pisan-pisan e beto dadak konangan. Ya terus? Ya pisan-pisan e tok kowe, Pak. Nyus 10 tahun di bojone wis niku dadi pisan-pisan e tok kowe, Pak. Oh, ya iso mending kowe berarti. Mau sing pertama nanu 10 tahun di bojo. Wis Serambang Serembeng ping 10. Sing keloro mikin bojo 10 tahun di Serambang Serembeng ping 3. Ya iso mending kowe 10 tahun sama Serembeng ping pisan. Sing kowe tak hukum nang nyong ya. Kowe kudu tak hukum meskipun kowe cuma pisan. Tapi ya pancen aturannya kowe kudu tetep dihukum. Hukumane ono apa, Pak? Wes iki maring Kalimantan bolak-balik Kang Cilacap ya. Tegawani mobil. Maring Kalimantan bolak-balik tegawani mobil. Tegawani mobil. Waduh ya. Ya beda dulu nang Kalimantan Timur kok lanjutin. Kalau bener ana ngerti dihukum maring ana Pak Hakim, jan nyong ora mampir bae nang gawe maring ana. Ya wis ana cepetan. Nggih Pak Hakim. Pak Hakim, Pak Hakim. Loh, kau mau kerak Ivan kowe, kau mau kerak Ivan kowe. Si Mawawan tak hukum nang nyong, maring Kalimantan numpak mobil. Kau nang bojo 10 tahun tapi di Serambang Serembeng karo wadon liane pisan. Iya Pak Hakim, iya. Iya nyong kerak Ivan, Pak Hakim nyong kerak Ivan nyong. Jadi nyong mang, kata di Kalimantan ke ngana. Ya nyong jaluk tulung lah Pak Hakim, nanya jaluk tulung lah Pak Hakim. Jaluk tulung apa maning, kau mau hukum manis paling ringan. Kan kamu kayak mau ya. Mari Kalimantan, Kang Cilacap, becak, ngejot dewek. Sing keloro, Kang Cilacap, butuh Kalimantan, tak hukum nanya numpak motor. Kowe mending, kowe numpakannya mobil kowe, jaluk tulung apa maning? Pak Hakim, jaluk tulung temenan yakin lah, jaluk tulung temenan yakin lah. Ya Allah, ya jaluk tulung banget lah Pak Hakim. Jaluk tulung apa? Nyong dimari Kalimantan lah, cedewekan lah ya, cedewekan lah. Cedewekan nyong dimari Kalimantan lah Pak Hakim. Dan jaluk harus apa maning? Nyong kan jajannya mikir suara pengat maring Kalimantan Pak Hakim, harus mangkat dimari Kalimantan, numpak mobil. Tapi barang nambah gudul karang kandri, nambah gudul mengantik. Nyong uru bojone nyong melasih banget yakin lah, nyong melasih banget maring bojone nyong. Galen harga dihukum kon maring Kalimantan bolak-balik. Ku digawani pit-pit onta maning ya, nyong melas banget Pak Hakim lah. Nontok maring Kalimantan karo bojone nyong bayar melasih bojone nyong kan harga dihukum. Tadi bong wadon pingin ada cinta sidang nang nyong. Boleh bojo 10 tahun tapi lu selingkuh ping 200. Terus nanya tak hukum kon maring Kalimantan bolak-balik numpak pit onta anu bojone Rika ya. Aduh lah blas teman gue Kang. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. curahan perasaan dan humor.